Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan kembali menyimak kajian ilmiah Ba'da Subuh yang setiap hari Jumat kita simak bersama dari pembahasan kitab ilmu Usulul Bidah, buah karya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Hafizullah. Dan seperti biasa akan disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak. Tafadhal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kita ilmu usul al-bidah, di mana kita masuk ke fasal yang ketujuh, yaitu mengenai pembahasan hubungan atau hubungan nas-nas yang umum dengan petunjuk salafus salih. Karena telah kita sedikit berikan contoh pada pertemuan minggu kemarin, terkadang ikhwatul Islam, seseorang menemukan suatu hadis yang sifatnya umum, kemudian dia praktekkan, dia tanpa melihat bagaimana praktek daripada salafus saleh. Sebuah contoh misalnya, apabila seseorang menemukan suatu hadis salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Iya. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Iya, Rasulullah mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Kemudian ada orang, beberapa orang misalnya masuk ke masjid, kemudian mau salat tahiyat masjid. Akhirnya ya salah seorang mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita salat tahiyat masjidnya secara berjamaah saja. Ya, dengan alasan hadis tadi, katanya salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Tentu kita katakan bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang batil. Kenapa? Betul memang hadis itu menunjukkan bahwa salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian, akan tetapi tidak pernah ada pengamalan dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya, mereka melaksanakan sholat tahiyat masjid ataupun sholat yang ya rawatib atau yang lainnya, ya selain sholat fardu dengan cara berjamaah. Ikhwatul Islam, maka dari itulah betapa pentingnya kita memahami suatu dalil ya dengan cara melihat bagaimana praktek daripada salafus salih. Maka Syekh Ali berkata, mimma la yakhfa ala ahadin fadlus salaf, sudah tidak tersembunyi lagi pada seorang pun bagaimana keistimewaan dan keutamaan salafus salih. Wa tazkiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, demikian pula rekomendasi yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka, ya, di mana beliau memuji apa cara beragama mereka dan mengikuti jalan mereka tentu lebih baik daripada mengikuti ya orang-orang yang menyelisihi mereka. Makanya, ya, ulama-ulama salaf terdahulu mengisyaratkan supaya kita berpegang kepada apa? Ya hadis salaf, itu petunjuk salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yatafarraqu, hendaklah kalian berpegang kepada perkara yang pertama yang mereka dahulu di atasnya sebelum berpecah belah. Berkata al-imamul Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr, beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah, waqif haythu waqafa al-qawm, dan berhentilah di mana mereka berhenti, yaitu ya kaum salafus saleh itu berhenti. Wa qul bima qalu, ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Wa kufu amma kafu anhu, dan tahan dari apa yang mereka menahan darinya. Wasluk sabila salafika salih, dan titiklah, ya, telusurilah jalanmu, jalan salafus saleh. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, karena mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Nasihat-nasihat dari para ulama untuk kita berpegang kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, banyak sekali, ya akhi. Karena memang itu sangat penting sekali. Ya, di dalam memahami dalil, di dalam melihat bagaimana praktek, ya, daripada dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah, ya, kalau kita tidak melihat bagaimana praktek dari kalangan salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pasti kita akan jatuh kepada kesalahan yang fatal dalam memahami dalil. Ya, kenapa akhi a'azani Allah wa iyyakum? Untuk memahami suatu dalil yang sifatnya umum, kita pun harus mengetahui bagaimana tata cara melakukan atau mempraktikkannya. Seperti contoh tadi, ya, apabila seseorang sholat berjamaah, sholat rawatib berjamaah, tentu kita semua berkata bahwa itu adalah perkara-perkara yang batil, ya, perkara yang salah. Bagaimana dengan mereka berdalil dengan hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian? Kita katakan iya, akan tetapi tidak pernah ada pengamalan dari salafus saleh, dari sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in, bahwa mereka sholat rawatib itu dengan cara berjamaah. Tidak pernah ada pengamalan dari salafus saleh bahwa mereka sholat duha itu secara berjamaah, atau sholat istikharah secara berjamaah. Yang ada adalah mereka sholat berjamaah itu untuk sholat lima waktu atau sholat tarawih. Adapun selain itu mereka tidak berjamaah. Ini butuh kepada pemahaman atau pengamalan daripada para sahabat itu. Kalau misalnya ada orang berdalil dengan keutamaan sholat. Kalau misalnya ada orang misalnya sholat, dia membuat suatu sholat, ya, misalnya sholat hari Rabu, dia menamainya dengan mengatakan sholat hari Rabu. Kemudian dia berdalil bahwa kan kita disuruh oleh Allah untuk disuruh oleh Rasulullah kita ini banyak-banyak sholat. Dia kata Rasulullah, bukankah kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh fa'ini ala nafsika bikasratis sujud, ya, bantulah aku untuk banyak-banyak bersujud, banyak-banyak sholat. Akhirnya dia, ya, kemudian membuat sholat khusus namanya sholat hari Rabu. Tentu semua kita, ya, tidak setuju dengan perkataan orang ini. Betul hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih bahwasanya kita ini hendaknya memperbanyak sholat, banyak sujud kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya membuat suatu sholat namanya sholat hari Rabu atau hari Sabtu atau hari tertentu, ini tentu, ya, sebuah praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh para salafus saleh, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada lagi orang yang membuat, ya, salawat-salawat sendiri. Ya, salawat badriyahnya, salawat nariyahnya, salawat, ya, ini dan itunya. Berdalilkan dengan hadis, ya, katanya kita ini hendaknya banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bukankah Allah berfirman, innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, katanya. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah. Loh, kita kan sedang bersalawat. Ya, bukanlah kata-kata mereka Rasulullah bersabda, man shalla 'alayya wahida sallallahu 'alaihi biha asyra, barang siapa yang berselawat kepadaku maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita katakan, ya akhi, betul hadisnya sahih, kita disuruh berselawat, betul, dan selawat itu diperintahkan, betul. Tapi dengan cara ente, ya antum ini memakai apa, membuat selawat sendiri. Mana dalilnya? Sahabat saja yang sangat fasih bahasa Arabnya tidak berani membuat syair-syair yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Justru mereka datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik, ya hai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana bersalawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana, ya, dia berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana caranya bersalawat kepada engkau, hai Rasulullah? Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara salawat? Bagaimana lafaz-lafaz salawat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengajarkan. Ya, adapun salawat yang diucapkan di zaman sekarang ini, ya, sampai di antara mereka ada yang mengatakan ada katanya sudah sampai 3000 salawat. Bahkan ada buku khusus yang menyebutkan tentang salawat-salawat tertentu, salawat untuk ini, salawat itu. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada dengan sanad-sanad yang sahih. Semua adalah salawat-salawatan salawat-salawat bikinan manusia itu sendiri. Ya. Tidak bisa kemudian dia menggunakan sebuah dalil bahwa barang siapa yang berselawat kepadaku maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, itu khusus untuk selawat yang diajarkan oleh Rasulullah lafaz-lafaznya. Adapun kemudian membuat selawat sendiri, masya Allah, ini terkadang aneh, ya akhi. Ketika kita membahas bahwa selawat yang disunnahkan hanyalah ini dan itu, apa jawab mereka? Tuh lihat si fulan melarang orang bersalawat kepadanya. Masa orang mau salawat aja enggak boleh? Masya Allah. Ya, padahal kita tidak melarang mereka bersalawat. Siapa yang melarang mereka bersalawat? Ya, yang kita larang adalah membuat cara atau lafaz-lafaz salawat sendiri. Karena, ya akhi, Allah yang menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah pula yang paling tahu salawat yang Allah sukai kepada Rasulullah. Tentu yang Allah sukai, yang Allah cintai adalah yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Maka, akhi, tidak boleh kita berdalil dengan suatu dalil yang umum kemudian membawakan keumuman hadis itu kepada suatu perbuatan yang tidak pernah dipraktekan oleh, ya, Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Nah, ini ikhwatul Islam. Ini banyak contoh. Ya. Di antaranya seperti misalnya, ya, ada orang yang berdalil dengan ayat, qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata mereka, lihat, Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Sedangkan karunia dan rahmat mana yang paling agung dari lahirnya Rasulullah? Lahirnya Rasulullah itu kan karunia Allah dan rahmat yang paling agung. Kita disuruh bergembira. Makanya yang kita merayakan maulid ini adalah salah satu bentuk atau praktek dari kegembiraan kita. Katanya begitu. Lihat, dia berdalil dengan ayat umum. kemudian membawakan kepada suatu praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini jelas sebuah kesalahan yang fatal, akhi. Karena bergembira itu harus dilihat bagaimana prakteknya para sahabat. Apakah dia kira bahwa para sahabat tidak gembira dengan kelahirnya Rasulullah? Apakah dia kira bahwa para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang empat dan imam-imam setelahnya tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Mereka lebih bergembira dari kita, tapi caranya bagaimana gembira yang dimaksud itu? Tentu akhi, kegembiraan itu dengan cara apa? Mempelajari ya bagaimana apa sisi-sisi kehidupan Rasulullah, tata cara ibadah Rasulullah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW praktekan. Itulah bergembira. Setiap hari kita pelajari, bukan gembira setiap tahun sekali. Ya, kita ini gembiranya seharusnya setiap hari dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak Islam. Ada lagi orang ya berdalil dengan hadis yang umum, untuk apa mewajibkan ya orang-orang untuk berbaiat kepada jamaahnya. Di mana ia berkata, katanya kan Rasulullah bersabda, man mata walisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ibarang siapa yang mati dalam keadaan dia apa tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah, katanya. Maka kalau kalian tidak berbaiat kepada jamaah saja, kepada saya ya, kalau kalian tidak berbaiat kepada kelompok saya, kalian matinya bangkai jahiliyah. Lihat, dia memakai dalil kemudian dibawakan kepada kelompoknya, kepada jamaahnya. Ya subhanallah. Dalil itu sahih. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ya mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Namun dia tidak tahu bagaimana praktek daripada Rasulullah dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Siapa yang berhak untuk dibaiat? Ya bukan tentunya imam-imam jamaah tertentu atau kelompok tertentu sama sekali. Karena itu semua hanya akan memecah belah umat Islam saja. Banyak ya akhi orang kita lihat ya berdalil dengan hadis-hadis atau dalil yang umum, akan tetapi dalam prakteknya ya sangat jauh daripada apa yang difahami oleh salafus salih, ya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oleh karena itulah Al-Imam Syatibi dalam kitab beliau yang mengagumkannya, yaitu kitab Al-Muwafaqat, menjelaskan mengenai hubungan dalil yang umum dengan ya perbuatan atau praktek salafus salih. Kata beliau, kullu dalilin syar'iyyin la yakhlu an yakuna ma'mulan bihi fi salafil mutaqaddimin da'iman أو أكثريًا أو لا يكون أو لا أو لا يكون معمولًا به إلا قليلًا أو في وقت ما أو لا يثبت به عمل فهذه ثلاثة أقسام. Setiap dalil syariat itu tidak lepas dari tiga keadaan, kata beliau. Keadaan yang pertama itu diamalkan dan difahami oleh salaf secara terus menerus atau ya kebanyakan waktu. Keadaan yang kedua tidak diamalkan kecuali secara jarang atau pada keadaan-keadaan tertentu saja. Yang ketiga adalah yaitu tidak ada sahabat yang mengamalkan dan tidak pula ada yang memahami demikian. Jadi ini tiga macam ya, tiga keadaan. Adapun yang pertama, an yakuna ma'mulan bihi daiman au aktsariyan, ya suatu dalil yang suatu dalil syariat yang diamalkan oleh para sahabat secara terus menerus atau ya kebanyakan waktu, fala iskala fil istidlal bih, maka tidak ada problem dalam berdalil dengan hadis itu. Wala fil amal ala wifqih, tidak ada problem kita untuk mengamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis itu. Dan itulah sunnah yang harus diikuti dan jalan yang lurus, kata beliau. Ya, contohnya apa? Dalil-dalil seperti apa? Toharoh ya cara berwudu, bagaimana Rasulullah SAW salat, bagaimana Rasulullah SAW zakat dan syarat-syaratnya, bagaimana Rasulullah berudhiyah, ya berkurban, demikian pula akikah, nikah, talak, demikian pula tata cara jual beli, banyak sekali yang ini adalah alhamdulillah kebanyakan itu demikian. Ya. Nah, kemudian para sahabat pun mempraktikkan demikian. Maka pada waktu itu fala iskala fi sihhatil istidlali wa sihhatil amali min sairil ummah bidzalika 'ala al-itlaq. Ya, tidak ada problem kita akan bolehnya berdalil dan bolehnya beramal. Seluruh umat semua bersepakat demikian. Wa tsani, adapun yang kedua, an yaqa'al amalu bihi illa qalila. Dalil syariat yang diamalkan, ya tidak diamalkan kecuali sedikit, atau pada waktu tertentu saja, atau pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ya. Maka kata beliau yang seperti dalil yang seperti ini, bagaimana kita sikap kita ini? Wa amma ma lam yaqa'il amal 'alaihi illa qalila. Adapun kata beliau dalil yang seperti ini yang tidak diamalkan kecuali sedikit atau pada waktu tertentu atau keadaan tertentu saja, fayajibu tathabbutu fihi wa fil amali ala wifqihi, kata beliau wajib kita harus memeriksa dulu secara teliti, ya, keadaan-keadaan seperti bagaimana yang boleh kita mengamalkan dalil seperti itu, ya. Tentu kita lebih lebih memperhatikan dalil-dalil yang sifatnya diamalkan terus-menerus daripada dalil-dalil yang diamalkan secara jarang atau sedikit saja. Sebuah contoh misalnya, akhi, daripada yang kedua ini. Rasulullah SAW pernah suatu malam sholat tahajud. Kemudian Ibnu Abbas pun berwudu dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun memutarkan, ya, memegang kepala Ibnu Abbas dan mendirikannya di sebelah kanan. Lihat Rasulullah SAW salat bertahajud secara berjamaah di sini dengan Ibnu Abbas. Namun kalau kita perhatikan, ini terjadi sekali-kali dan tidak pernah terus-menerus, tidak pula kebanyakan waktu. Itu pun juga Ibnu Abbas, ya, beliau lakukan demikian dalam rangka mempelajari dan ingin mengetahui bagaimana praktek daripada tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mensifati kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bangun tidur, dan ini merupakan sebuah faedah yang agung, ya, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana sunnah-sunnah dari bangun tidur itu. Sampai kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, lalu Ibnu Abbas ikut salat. Kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya salat dua rakaat, kemudian beliau pun witir. Dan beliau mensifati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat yang di rakaat pertama itu membaca Al-Baqarah, kemudian ya An-Nisa, kemudian Ali Imran. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, sampai-sampai waktu itu aku berkeinginan untuk, ya, berkeinginan buruk, ingin duduk saja dan tidak ingin meneruskan saking panjangnya sholat Rasulullah SAW. Cuman, ya. Namun setelah itu Ibnu Abbas tidak pernah ikut lagi. Ibnu Abbas pun sepeninggal Rasulullah tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk sholat tahajud berjamaah. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman yang pernah sholat tahajud bersama Rasulullah. Setelah tahajud itu Rasulullah Hudzaifah tidak pernah lagi ikut-ikutan bersama Rasulullah. Tidak pernah setelah Rasulullah wafat Hudzaifah ngajak-ngajak orang untuk salat tahajud berjamaah. Coba, ya, kita perhatikan. Demikian pula keadaan Aisyah radhiyallahu anha yang ketika haji, ya, waktu itu beliau terkena haid. Ya, kemudian setelah haji Aisyah minta kepada Rasulullah supaya dia umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya untuk menenangkan hatinya, akhirnya ya mengizinkanlah Aisyah untuk umrah setelah haji itu. Di mana kemudian diantar oleh saudaranya, saudara kandungnya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im, kemudian setelah itu pergi umroh. Namun ya, Abdurrahman bin Abu Bakar sendiri yang mengantar Aisyah tidak ikut umroh, dan tidak pernah ada satu pun sahabat lain yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang anehnya kemudian di zaman sekarang diamalkan secara terus menerus. Ya, ada orang umroh sampai berkali-kali, berulang-ulang, tan'im umroh lagi, tan'im umroh lagi. Katanya Aisyah melakukan itu, padahal itu ya adalah khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha dan bagi mereka yang keadaannya seperti Aisyah radhiyallahu anha, tidak secara umum. Ya, buktinya tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan seperti pengamalan Aisyah. Bahkan Abdurrahman bin Abu Bakar sendiri yang mengantar Aisyah tidak ikut-ikutan umroh. Itu menunjukkan itu adalah dalil yang khusus ya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itulah akhi, ya, dalam melihat dalil-dalil seperti ini harus kita ini teliti. Ya, tasabut, periksa dulu dengan teliti keadaan-keadaannya. Bagaimana, apakah bisa kita praktikkan secara umum atau tidak? Akhul Islam. Adapun yang ketiga, yaitu alla yathbuta 'anil awwalina annahum aminu bihi 'ala hal. Tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan dalil syariat seperti itu. Maka fahuwa ashaddu min annahu dalilun 'ala ma za'amu laysa bidalilin 'alaihi al-battah. Maka itu jelas ia tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh diamalkan. Ya. Sebab kalaulah itu boleh kita amalkan secara keumuman demikian, tentu para sahabat lebih mengetahui dan lebih memahaminya. Contohnya banyak ya, sudah saya berikan contoh tadi. Ya, orang yang membuat salawat, membikin-bikin salawat sendiri tanpa dalil, kemudian berdalil dengan hadis, ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, kemudian dalil itu digunakan untuk membolehkan membuat salawat sendiri. Padahal tidak ada satupun sahabat yang mereka itu membuat salawat sendiri. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Tidak pernah terdengar kalau ada imam Syafi'i membuat ya salawat sendiri, atau mungkin dikatakan ini adalah salawat Syafi'iyah misalnya. Ya, apa salawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i, atau ada salawat yang khusus dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atau ada salawat yang khusus dibuat oleh Imam Malik, atau ada salawat yang khusus dibuat oleh imam-imam kita terdahulu, tidak ada ya akhi. Semua salawat yang ada di zaman sekarang ini yang dibikin-bikin semua adalah ya bikinan orang-orang terakhir yang entah siapa tidak tahu yang membuatnya, ya, majhurin. Ya, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti tadi juga, orang yang berdalil dengan keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian, kemudian dipraktekkan untuk apa? Sholat berjamaah, ya, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyat masjid secara berjamaah. Kita katakan tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Tidak pernah ada sahabat yang mempraktekkan demikian. Maka apakah Anda lebih faham dari para sahabat, ataukah para sahabat yang lebih benar jalannya? Tentu para sahabat lebih alim dan lebih faham ya tentang maksud daripada keinginan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berkata, kata Al-Imam Syafi'i, "Fama 'amila bihil mutaakhiruna min hadzal qismi mukhalifun li ijma'il awwalin." Maka dalil apa saja yang diamalkan oleh orang-orang terakhir dari bagian yang ketiga tadi yang tidak ada satupun para salafus soleh mempraktekannya, maka ia berarti telah menyimpang dari ijma' ya orang-orang yang pertama. Wa kullu man khalafal ijma' fahuwa mukhti'un. Dan setiap orang yang menyelisihi ijma' atau konsensus, maka ia pasti salah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ala dhalalah. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ya. Maka dari itulah akal Islam. Ya, kita harus berusaha memahami ini. Kenapa? Karena kebanyakan ahli bid'ah, orang yang berbuat bid'ah dan kesesatan, seringkali berdalil dengan Al-Quran dan hadis yang sifatnya umum. Lalu kemudian hadis Al-Quran atau hadis itu dibawa kepada ya perbuatan mereka yang diada-adakan itu. Ya. Maka ya Asy-Syatibi berkata, "Wa katsiran ma tajidu ahlal bid'ah wad dhalalah yastadilluna bil kitabi was sunnah, yuhammiluna huma madzahibahum wa yughabbiruna bimushtabihatihim 'alal 'ammah wa yadhunnuna annahum 'ala syai'." Ya, karena kata beliau banyak ya engkau dapati ahli bid'ah dan kesesatan berdalil dengan Al-Quran dan hadis, lalu mereka membawakan kepada madhab mereka. Ya, lalu mereka hiasi, mereka apa ya hiasi dengan syubhat-syubhat mereka kepada orang-orang awam, dan mereka mengira bahwa mereka di atas dalil, padahal tidak di atas dalil sama sekali. Ya, kita lihat mereka bawa dalil, akhi. Ya, kata siapa katanya merayakan Maulid Nabi tidak ada dalilnya? Ini dalilnya. Ternyata kita dapati semua dalil umum. Ya, kita akan disuruh untuk mencintai Rasulullah. Ini kan dalam rangka mencintai Rasulullah, betul. Ya, mencintai Rasulullah diperintah. Siapa yang bilang kita tidak cinta kepada Rasulullah? Semua kita cinta sama Rasulullah. Apa seperti itu cinta Rasulullah? Cinta Rasulullah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Para sahabat lebih cinta kepada Rasul daripada kita. Tapi aneh, tidak ada satupun sahabat yang merayakan Maulid Nabi. Tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat merayakan Maulid Nabi. Apakah mereka yang lebih yang salah atau kita yang benar? Ataukah mereka yang benar, kita yang salah? Mana mungkin ya akhi, mereka semua di atas kesalahan. Ya, ketika mereka tidak merayakan Maulid Nabi, tentu mereka lah ya yang benar dan di atas kebenaran, karena mereka yang paling faham bagaimana mempraktikkan agama ini. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ya harus kita fahami dalil itu dengan benar. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Muwafaqat itu, falihada kullihi, maka oleh karena itulah, yajibu ala kulli nadhirin fid dalili syar'i mura'atu ma fahima minhu al-awwalun. Ya, wajib atas setiap orang yang meneliti dalil syariat untuk memperhatikan apa yang difahami oleh orang-orang yang pertama, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa makanu alaihi fil amal bih, dan apa yang mereka amalkan, fahuwa ahra bis shawab, itu lebih dekat kepada kebenaran. Wa aqwam fil ilmi wal amal, dan lebih ya lurus dalam ilmu dan amal. Kemudian Al-Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan ya tentang sebab-sebab orang itu sesat dan bisa memahami dalil tidak semestinya atau jatuh kepada ya perkara yang diada-adakan. Beliau berkata dalam kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 231. Kata beliau, "Kullu man ittaba'al mutasyabihat aw harrafa al-manaqat aw hammala al-ayati ma la tahmiluhu 'inda salafis salih aw tamassaka bil ahadith wa hiya أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي ليستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. Kata Al-Imam Syatibi rahimahullah, setiap orang yang mengikuti ya mutasyabihat atau merubah-rubah ilat atau membawa ayat pada apa-apa yang tidak difahami oleh salafus saleh atau berpegang kepada hadis-hadis yang lemah atau mengambil dalil dengan pemahaman yang ya apa yang dangkal untuk berdalil ya pada setiap perbuatan atau perkataan atau sebuah keyakinan yang kebetulan sesuai dengan tujuannya, maka orang seperti ini tak akan pernah sukses sama sekali. Ya. Lihat di sini beliau menyebutkan. Yang pertama kata beliau, setiap orang yang mengikuti mutasyabihat. Ya, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat yang samar. Yang dikira itu dalil padahal bukan dalil buat dia. Atau dia merubah-rubah ilat. Ada orang bikin ilat sendiri. Kemudian dari situ, kemudian apa yang terjadi? Akhal Islam, ya bikin kaidah sendiri. Seperti orang liberal. Ya katanya, ya memotong tangan pencuri itu tidak harus. Kenapa? Karena tujuan memotong tangan itu supaya dia kapok. Yang namanya, ya, supaya dia tidak mencuri lagi, katanya begitu. Ya. Supaya dia tidak mencuri lagi. Padahal kan supaya dia tidak mencuri lagi caranya banyak, enggak harus memotong tangan. Ya bisa dengan dikasih uang yang banyak, ya. Udahlah, ya pencuri ini dikasih uang yang banyak biar dia tidak mencuri lagi, enggak usah dipotong. Akhirnya dengan demikian katanya, ya syariat potong tangan itu tidak harus dipraktikkan, Masya Allah. Lihat di akhi, ya ini orang liberal, jil, jaringan iblis laknat ini. Yang mengatakan, yang bikin ilat sendiri, yang merubah-rubah sendiri. Sebab kalau yang demikian itu difahami oleh para sahabat, tentu para sahabat ya lebih dahulu melakukannya, mempraktekannya. Rasulullah pun sudah menyampaikannya kepada umat. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berpaling dari potong tangan. Yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang Islam liberal atau orang liberal ini yang merupakan anak buahnya iblis la'anahullah, ya, berusaha untuk menggagalkan syariat dengan cara membuat ilat-ilat sendiri. Ilat yang berulat. Ikhwatul Islam. Ya, atau yang ketiga kata Imam Asy-Syatibi membawa ayat kepada perkara yang tidak pernah difahami oleh salafus saleh. Itu contohnya sudah banyak saya berikan tadi. Atau ia berpegang kepada hadis-hadis yang lemah. Ya, ada orang salat tarawih, ada orang salat ya nisfu Sya'ban. Ya, padahal Imam Nawawi yang merupakan pentolan mazhab Syafi'iyah tegas mengatakan bahwa salat nisfu Sya'ban dan salat tarawih itu bid'atun munkarah, bid'atun qabihah. Namun aneh, ya di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang mengamalkan salat seperti itu. Padahal hadisnya palsu dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Ya. Namun aneh ketika kita ingatkan kepada mereka bahwa itu adalah hadis palsu, segera mereka ya bangkit untuk melawan dan berkata, "Wah, ini ya mazhabnya aliran Wahabi," katanya, Masya Allah. "Wah, ini bikin agama baru." Wah, dan yang lainnya, padahal yang bikin baru dia. Ya, buktinya para sahabat tidak ada yang mengamalkan, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dari imam zaman ke zaman. Ya, bahkan para Imam Nawawi saja yang hidup pada abad ke-6 mengingkari salat seperti itu, padahal dia adalah imam madhab Syafi'iyah. Anda lebih paham dari beliau atau dari mereka ataukah bagaimana? Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Atau kata Imam Syatibi, au akhadha al-adilla bi badi'i ar-ra'yi liyastadilla 'ala kulli fi'lin aw qawlin aw i'tiqadin. Ya, seseorang mengambil dalil lalu memahaminya dengan pemahaman yang dangkal untuk berdalil membolehkan suatu perbuatan atau perkataan atau suatu keyakinan. Ya, ada dalilnya katanya yang menunjukkan bolehnya kita berbaiat kepada setiap kelompok. Mana dalilnya itu? Ya, dalilnya man mata walaysa fi unuqihim bai'ah mata maitatan jahiliyah, katanya. Ya, orang-orang yang kemudian di zaman sekarang membela Ahmadiyah, ya, enak aja terkadang bawa dalil, ya, dipahami dengan pemahaman yang sangat dangkal, bahkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh ayat atau hadis itu sendiri. Ya, kan ada nama Ahmad itu dalam surat ini, katanya dalam surat As-Saffat, min ba'dismu Ahmad, tuh kan? Ya, bukan Muhammad, katanya Ahmad. Ya, itu menunjukkan Ahmadiyah benar, ya subhanallah. Ya, ini orang yang memahami dengan pemahaman yang dangkal sekali. Karena semua ya ulama tafsir dan semua ulama setelah ya apa di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dari zaman ke zaman semua menafsirkan yang dimaksud dengan Ahmad lah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan si Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang seperti itu. Ya, orang-orang yang ya pemahamannya dangkal, yang kemudian dianggap ulama atau diulamakan, ini yang bikin bejat agama ini. Ya, bikin rusak agama seperti itu, tanpa melihat bagaimana ia menempatkan suatu dalil, bagaimana ia memahami suatu dalil. Maka kata Imam Syatibi, faman talaba khalasa nafsih, barang siapa yang mencari keselamatan dirinya, tathabbata hatta yattadiha lahu at-tariq, hendaklah ia berhati-hati, periksa dulu dengan secara teliti sampai jelas jalan itu. Wa man tasahala, tapi orang yang menganggap remeh masalah ini, romatu aidil hawa, akan dilempar oleh tangan-tangan hawa nafsu, fi ma'atib la makhlasa lahu minha illa ma syaa Allah, di dalam apa jurang yang ia tidak akan bisa selamat darinya kecuali apa yang Allah kehendaki. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ya penting kita memahami apa yang seperti difahami oleh para sahabat. Berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau As-Sari al-Munakki, wala yajuzu ihdatsu ta'wilin fi ayatin aw sunnatin lam yakun 'ala ahdi as-salaf ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. Kata beliau, tidak boleh mengada-ada suatu penafsiran ayat atau penafsiran sunnah yang tidak pernah ada penafsiran tersebut pada zaman salaf terdahulu, yang tidak pernah mereka ketahui, tidak pernah dijelaskan kepada umat. Ya, kata beliau, tidak boleh kita membuat penafsiran suatu ayat yang tidak pernah dikenal oleh mereka, tidak pernah dijelaskan pula oleh mereka. Ya, antum lebih faham tentang Al-Quran atau para sahabat? Al-Quran itu turun dengan bahasa para sahabat. Mereka langsung apa memahami Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW yang suci. Mereka yang paling faham tentang maksud dari Al-Quran, tahu-tahu kok ente menafsirkan sendiri yang tidak pernah difahami oleh mereka. Fa inna hadza yatadhamman annahum jahilul haqq fi hadza, karena yang seperti ini sama saja mengatakan bahwa para sahabat ya bodoh terhadap kebenaran dalam masalah ini. Sama saja mengatakan bahwa para sahabat sesat dalam masalah ini. Ya, sementara orang yang memahami ini, yang terakhir ini, ya, dia telah mendapatkan petunjuk, ya subhanallah. Akhal Islam. Makanya Ibnu Qayyim membuat pertanyaan kepada kita dengan pertanyaan yang membuat kita harusnya berfikir. Kata beliau, inna ihdath al-qawli fi tafsir kitabillah alladhi kana salafu wal ummatu ala khilafihi yastanzimu ahada amrain. Kata beliau, mengada-ngada suatu penafsiran dalam kitabullah yang ternyata bertentangan dengan penafsiran salafus saleh atau tidak pernah difahami oleh mereka, konsekuensinya adalah tidak lepas dari dua perkara. Apa itu? Imma an yakuna khata'un fi nafsihi au takuna aqwalus salafil mukhalifata lahu khata', bisa jadi dia yang salah atau ya ulama salaf terdahulu yang salah. Wala yashukku aqilun annahu aula bil ghalat wal khata' min qawli salaf, orang yang berakal tidak ragu bahwa orang ini pasti lebih layak disalahkan daripada menyalahkan salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti manhaj mereka. Makanya aneh, ada orang menafsirkan dengan suatu penafsiran begini dan begitu, tapi ternyata para salafus soleh tidak pernah ada yang memahami demikian. Ya, ajaban, sebuah keajaiban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ketika ada orang yang bersin di sisi di sisi Ibnu Umar, ya alhamdulillah, ya ketika dia bersin haji, kemudian dia berucap apa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mendengar itu Ibnu Umar langsung mengingkari dan berkata, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah SAW hanya mengajarkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap keadaan hanya mengatakan alhamdulillah saja, kata Ibnu Umar. Tidak ada tambahan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Mungkin kalau ada orang berkata, lihat Ibnu Umar melarang orang salawat. Masya Allah. Ya. Jelas ini adalah perkara yang aneh. Ya. Maka dari itu, akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah memahami dan mempraktikkan seperti apa yang dipraktikkan oleh salafus salih, tanpa ya menambah-nambah atau membuat pemahaman sendiri yang tidak pernah difahami oleh mereka. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyuruh kita semua untuk apa? Ini berpegang kepada pemahaman para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata apa? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari para sahabat, karena mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, yang paling sedikit bebannya, dan yang paling apa lurus petunjuknya. Ya, Ibnu Mas'ud menyuruh supaya kita memahami seperti pemahaman para sahabat. Bahkan suatu ketika Ibnu Mas'ud dia masuk ke masjid dan didapati di situ ada orang sedang berzikir dengan cara yang aneh, tidak pernah para sahabat melakukannya. Mereka berkeliling dipimpin oleh satu orang ya dengan membawa kerikil. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan Allahu Akbar 100 kali, mereka semua beramai-ramai mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud yang mengingkari mereka. Kata Ibnu Mas'ud apa? Uddu sayyiatikum. Hitung saja kesalahan kalian itu. Saya jamin tidak akan hilang dari kalian sedikit pun juga. Waihakum ya ummat Muhammad, kata beliau. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya. Apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan atau kalian ini lebih baik petunjuknya dari petunjuk Rasulullah. Ini lihat bejana para sahabat belum pecah. Ya. Pakaian para sahabat belum lusuh. Ya, artinya kenapa kalian tidak mau mengikuti bagaimana pemahaman para sahabat dan tata cara ibadah para sahabat? Apa jawab mereka ya akhi? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini niatnya baik, ia ingin menginginkan kami ini menginginkan kebaikan, hai Abu Abdurrahman. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun ia tidak mendapatkannya akibat tata caranya yang salah. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan pelajaran ya di pagi ini semakin memahamkan kepada kita bagaimana cara beragama yang sahih. Bagaimana memahami dalil yang benar. Ya, jangan sampai kita ini terpengaruh dengan adanya orang-orang bawa-bawa dalil kemudian membawakan kepada perbuatan yang bid'ah. Ya, banyak kita terkadang terpengaruh, tuh kan si fulan juga bawa dalil, katanya, ah sudahlah, selama ya sama-sama bawa dalil, kita enggak usahlah yang meributkan, toh ini masih ikhtilaf. Masya Allah, ini akibat daripada tidak faham bagaimana cara memahami dalil. Ya, makanya antum belajar dulu bagaimana cara memahami dalil yang benar. Ya, kalau kita tidak pernah belajar, kemudian ada orang bawa dalil, langsung kita tertipu. Loh kok, ya si fulan ternyata punya dalil juga. Betul, dia punya dalil, cuman yang salah itu cara pendalilannya. Ya, dalilnya sahih, yang tidak sahih itu tata cara berdalilnya. Itu yang jadi masalah. Sehingga kemudian orang awam yang tidak pernah memahami masalah ini, dianggapnya ya udahlah, ya kita jangan merasa benar sendiri. Masya Allah. Ya, padahal kebenaran itu hanyalah yang datang dari Al-Quran dan Hadis, dan yang difahami oleh para salafus salih. Ya, adapun yang diada-adakan oleh orang-orang belakangan yang tidak pernah difahami oleh salafus salih, bagaimana akan dikatakan benar? Yang enggak boleh itu akhi merasa benar, ya, kalau jelas tidak, ya tidak jelas ya dalilnya. Tapi kalau misal jelas dalilnya, pemahaman salafus salihnya jelas, wajib kita merasa benar ya akhi. Naam. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab setelah jeda yang berikut ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888763110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, pertanyaan mohon disesuaikan dengan tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Dari mana? Dari Kampung Melayu. Ya, silakan, dengan Bapak siapa? Bapak Saleh. Pak Saleh di Kampung Melayu, silakan. Ini mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Sedangkan sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang salawat. Iya. Tapi Ustaz belum mengatakan salawat yang mana yang benar itu. Iya. Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa lafaz yang diajarkan Rasulullah, di antaranya yang paling sahih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Iya. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya, itu yang soal paling sahih. Dan ada lagi lafaz-lafaz lain, ada sekitar 7 lafaz yang sahih. Ya, dan saya tidak hafal semuanya. Nah, baik, di belakang Bapak dari Kampung Melayu tadi, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Salam. Iya, silakan Ibu, dari mana? Dari Bekasi. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menyimpang sedikit mengenai akikah Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Sekarang anak saya mau sunat. Kalau kata saya mau diakikahkan. Tapi kalau kata bapaknya sudah enggak, katanya itu kan sunat. Kan tadi sampai umur cuma umur 1 minggu apa 2 minggu gitu. Gimana ya selanjutnya Ustaz ya, saya minta keterangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai maksud makna Rasulullah SAW. Ya, bahwa kulam itu diakikahkan pada hari ketujuh. Apakah itu pembatasan ataukah bagaimana? Yang saya condong kepadanya yang difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini pula yang dirajikan oleh Imam Syekh Albani rahimahullah, ya, bahwa hari ketujuh yang dimaksud dengan tujuh ini adalah jumlah yang paling sedikit, artinya kurang dari hari ketujuh tidak boleh. Ya, maka yang hari yang paling afdal adalah hari yang ketujuh. Namun apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari itu, maka boleh dilaksanakan hari yang ke-14nya atau 21nya atau setelahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus. Dan Rasulullah SAW setelah diutus waktu itu umur 40 tahun. Maka ya, atas dasar ini bolehlah ibu yang mengakikahkan. Lebih-lebih Rasulullah SAW bersabda, al-gulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Ya, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya itu. Sehingga Syekh Mubil dari hadis ini berpendapat bahwa akikah itu hukumnya wajib. Nah, baik, kita angkat kembali di telepon untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Ya, silakan diperkeras suaranya, dari mana? Iya, dari Ummu Farha di sekarang. Silakan. Ustaz mau tanya masalah pemakaian cincin di jari tengah itu. Ana pernah membaca hadisnya tidak boleh. Apakah hadis tersebut sahih atau tidak? Iya. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya lupa. Nanti insyaallah saya lihat lagi, Nam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Barakallahu fiik Ustaz. Banyak di antara saudara-saudara kami yang sering memberikan nasihat kepada kami dengan mengutip Quran ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, dan mereka banyak hafal terhadap hal ini, tetapi tanpa mengutip bunyi dari ayat tersebut, apalagi tafsirnya. Bagaimana nasihat dari antum, Ustaz? Tentu, ikhwatul Islam, apabila seseorang menasihati kita dengan ayat Quran, ya surat segini segini, ya kita bisa lihat langsung saja ke Al-Qurannya, kemudian setelah itu bagaimana penafsirannya. Ya, artinya jangan dulu kita tergesa-gesa menyalahkan, dan jangan dulu tergesa-gesa kita untuk membenarkan. Ya, tidak mengapa kalau misalnya ya lewat SMS karena itu adalah misalnya kurang panjang ya, atau karena dia juga waktunya sempit atau banyak keadaan-keadaan yang lain, akhirnya dia mengharuskan hanya sebatas menyebutkan Quran ayat segini, surat segini, ayat segini ya. Maksudnya kita disuruh untuk rujuk langsung ke Al-Quran itu. Ya, akan tetapi tentunya orang yang menasihati, sesungguhnya nasihat yang paling baik adalah yang paling jelas, yang paling gamblang, dan yang difahami oleh orang. Ya, kita bawakan dalilnya. Ya, bawakan, bacakan Al-Qur'annya. Sebab itu adalah pahala. Membaca Al-Qur'an itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya orang pun bisa mendengarkannya. Kemudian kita jelaskan wajah pendalilannya begini. Ya, kalau kita hafal perkataan para ulama-nya, kita bawakan di kitab ini, kitab itu. Ya, bahwasanya para ulama menafsirkan begini dan begitu. Itu jelas lebih baik dan lebih bagus, dan lebih mengajarkan manusia kepada tata cara memahami agama yang sahih. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitria di Tangerang. Ustaz, bagaimanakah kita bisa membedakan antara suatu ibadah yang dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dengan ibadah yang dikhususkan atau yang disunahkan untuk umatnya? Iya, kata para ulama, tidak boleh kita mengklaim suatu ibadah itu khusus untuk Rasul kecuali dengan dalil. Ya, dengan dalil bahwa itu adalah memang khusus, atau pernyataan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dengan ijma' mereka bahwa itu adalah khusus. Adapun kemudian sebatas klaim tanpa dalil, maka tidak diterima. Sebab pada asalnya yang diperbuat oleh Rasul adalah merupakan syariat untuk umatnya. Ya, tidak boleh kita palingkan dari asal sampai ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan. Nah, baik, itu selanjutnya masih dari pesan singkat dari Adi di ya tidak disebutkan. Pertanyaannya, Ustaz, saya dari Firman di Cibarusa. Ustaz, bagaimanakah sikap saya, apakah sudah benar atau belum bahwasanya saya sekolah di satu sekolah yang bermadzhab kepada Imam Syafi'i, tetapi banyak melakukan sholawat-sholawat, diantaranya setiap mau pulang sekolah diwajibkan membaca sholawat nariyah yang kata guru agar pelajaran tersebut diberkahi dan agar selamat, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saya sudah mengetahui hal ini, saya tidak mau membacanya, dan yang jadi pertanyaan, apakah sikap saya tersebut diperbolehkan atau tidak? Demikian. Pertama, salawat nariyah itu berisi kesyirikan. Di mana dalam salawat tersebut Rasulullah SAW disifati dan sifat-sifat Allah yang tidak boleh disifati makhluk dengannya. Sebutkan di situ Allah ditanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurabu, yang dengan Nabi Muhammad akan lepas ikatan dan akan dengan Nabi Muhammad pula akan hilang berbagai macam kesulitan. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesusahan, Nabi Muhammad bisa memutuskan ikatan. Padahal Allah berfirman, "Kullu amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Dalam surat Al-A'raf, ya. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu 'alamul ghaib lastaghfartu min al-khair wa ma massani as-su. Ya, kalau aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, aku tidak akan terkena keburukan dan aku akan memperbanyak kebaikan. Ya, Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya, sementara dalam salat nariyah itu, ya memang namanya juga nar. Nar itu artinya api neraka. Ya, jelas sekali ya di situ kesyirikannya. Yang kedua, bahwa ya, yang Anda lakukan adalah sebuah sikap yang benar. Tidak boleh Anda ikut ya membaca salawat seperti itu, karena jelas itu salawat yang dibikin-bikin oleh orang terakhir. Tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan itu berbau kesyirikan. Ya. Kalau Anda bisa ya untuk apa mencari sekolah lain yang lebih sunnah, yang mengikuti ya pemahaman salafus saleh, maka itu lebih baik. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari Akh Ali. Pertanyaannya, Ustaz, untuk membuat saya lebih meresapi di dalam pembacaan Al-Quran, saya selalu membaca terjemahnya terlebih dahulu, kemudian membaca Al-Quran yang dilakukan masing-masing ayat per ayat. Apakah hal ini bisa terjerumus ke dalam kebidaan? Iya, membaca terjemah Al-Quran boleh-boleh saja. Namun, mempelajari Al-Quran hendaknya dibimbing oleh seorang guru yang betul-betul faham dan mahir tentang tafsir Al-Quran. Yang lebih bagusnya lagi, kalau antum beli tafsir Ibnu Katsir yang terjemah, antum baca saja terjemah tafsirnya. Sehingga ya ketika antum tidak, kalau antum misalnya membaca terjemahnya saja, akan dikhawatirkan jatuh kepada memahami ayat tersebut sesuai dengan ya pemahaman Anda yang dangkal. Akibatnya Anda akan menafsirkan dengan penafsiran yang aneh dan nyeleneh. Yang lebih bagusnya lagi, kalau misalnya antum ya beli tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan itu, baca bagaimana penafsiran para ulama salafus saleh dalam menafsirkan ayat tersebut. Itu lebih selamat. Ya. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Abu Dhani, Cikarang. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah ikut kajian, Ustaz, ya. Mm-hmm. Ada Ustaz menyatakan bahwa kita dalam urusan dunia kita boleh membenci, jangan sampai membenci lebih dari 3 hari. Dan kalau masalah dengan urusan agama, kita boleh, kalau tidak sesuai dengan manhaj, kita boleh membenci lebih dari 3 hari. Maksudnya penjelasannya bagaimana, Pak Ustaz? Iya. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut membenci di sini itu ya hajar, maksudnya dalam artian kita ini bertahajur, ya, itu artinya tidak apa hajar bahasa Indonesianya. Mengisolir, ya. Nah. Kata Rasulullah, la yahjur muslimun akhahul muslim fawqa thalat. Tidak boleh seseorang muslim mengisolir temannya lebih dari 3 hari. Ya, dan yang paling baik adalah yang memulai dengan salam. Itu tidak diperbolehkan. Dan itu kalau memang itu untuk karena duniawi, karena itu bukan sebuah alasan yang benar. Tapi kalau memang itu sifatnya syar'i, ya artinya menghajar seseorang karena dia menyalahi syariat, Rasulullah pernah menghajar Ka'ab bin Malik dan dua temannya selama 50 hari. Ya, karena dia waktu itu tidak ikut perang. kepada Allah, padahal mereka tidak ada udzur untuk tidak ikut. Ya. Ini adalah merupakan perkara yang syar'i, yang kemudian disyariatkan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Di mana mereka menghajar orang-orang yang berbuat bid'ah lebih dari 3 hari. Ya, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal itu sesuai dengan maslahat dan mafsadah yang akan timbul setelah itu. Ya, maka harus difahami seperti membenci. Demikian pula membenci seorang muslim itu tidak boleh. Tapi kalau dia melakukan bid'ah atau sebuah kefasikan atau sebuah kemaksiatan dia benci kepadanya, maka itu adalah perkara yang boleh. Namun juga harus dilihat kadar penyimpangannya itu. Ya. Maka dari itulah akal Islam, ya, dalam masalah yang sifatnya seperti ini juga, ya, hendaknya Anda juga tanya kepada para alim ulama atau orang yang ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya, apakah si fulan ini berhak dihajar atau tidak, ya, apakah si fulan bagaimana mensikapi dia, ya, dengan cara menyebutkan, sehingga dari situ kita bersikap dengan sesuai timbangan syariat. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung. Ini saya sih tanya masalah ini. Kemarin dulu saya dengar salah seorang ustaz lagi bangun pesantren apa ya. Saya boleh ikutan ngisi untuk tabungan akhirat apa enggak? Iya. Ada pertanyaan mungkin Bu dari kajian? Kalau gajian nggak ada. Iya, ya, nanti kita sampaikan Bu ya. Insya Allah bisa Bu. Nanti terakhir. Iya. Ya, makasih ya. Ya. Silakan bagi Anda para pendengar yang akan bertanya, dan kami mohon dengan sangat pertanyaan sesuai dengan tema atau kajian kita di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, dari mana Bapak? Dari Depok Utara. Iya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya dari Depok. Dan saya ingin mengikuti manhaj salafus saleh. Uh-huh. Terus yang ada di lingkungan saya, pengajian semua kan ahli bid'ah. Uh-huh. Saya cuma dapat dari radio ini karena keterbatasan langkah saya Ustaz ya. Karena saya seorang tunanetra. Jadi saya cuma mendengarkan dari radio ini tentang bid'ah sekecil apapun. Lalu saya berusaha untuk menghindarinya dan tidak mengerjakannya. Andaikan ada bid'ah yang saya lakukan, yang karena belum tidak ada dapat ilmu. Adanya ilmu dari radio ini, itu bagaimana Ustaz? Saya berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuatu yang Bapak tidak ketahui atau belum sampai ilmunya kepada Bapak itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu 'alayka ta Rasulullah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, ya, termasuk padanya sesuatu yang tidak diketahui. Demikian pula lupa dan yang dipaksa. Dan Allah juga berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kami salah tak sengaja. Artinya kita bodoh, ya, tidak faham dan tidak tahu. Jadi kalau kita memang tidak tahu itu sebuah perkara yang bid'ah, kemudian kita jatuh, maka semoga Allah memaafkan kita. Ya, namun setelah kita tahu masih dilakukan juga, ini yang, ya, yang bernilai dosa tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Untuk selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz, ada teman Anda yang kuliah di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Islam, maaf, yang mulai suka terhadap ilmu filsafat yang dia katakan bahwasannya Islam juga memiliki ilmu filsafat. Apakah hal ini benar, dan mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan ilmu filsafat ini? Akal Islam, ilmu filsafat adalah ilmu yang hanya berasal dari pemikiran, hasil dari pemikiran manusia. Para ulama bersepakat, ya, haramnya mempelajari ilmu filsafat kecuali bagi mereka yang ingin membantahnya. Ya, makanya Al-Imam Syafi'i yang paling keras terhadap ilmu filsafat atau ilmu kalam ini. Beliau berkata, la an yubtala al-'abdu bi kulli dhanbin siwa syirki khairun lahu min an yubtala bi 'ilmil kalam. Seseorang hamba diuji dengan seluruh dosa selain syirik, itu lebih baik bagi dia daripada dia diuji dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat itu. Sampai-sampai Imam Syafi'i tegas mengatakan, hukuman saya kepada orang yang mempelajari ilmu filsafat, ya dia diarak dan dipukul dengan papah kurma, sambil dikatakan inilah hukumnya orang yang mempelajari ilmu kalam. Ya, para ulama menulis kitab Dzammul Kalam, ya, dan banyak lagi para ulama semua yang mencela daripada ilmu filsafat ini. Banyak ulama yang mempelajari ilmu filsafat mereka tidak bisa keluar darinya. Seperti Imam Al-Imamul Ghazali. Beliau terjerembab dalam ilmu filsafat sehingga beliau sendiri tidak tahu bagaimana harus keluar darinya. Yang kemudian di akhir hayatnya beliau lebih banyak mempelajari Sahih Bukhari dan beliau pun wafat dan belum sempat untuk menulis kitab yang menyebutkan tentang akidah yang sahihah yang beliau yakini di akhir hayatnya itu. Yang jelas kita husnudzon kepada Imam Ghazali, di mana beliau mati di dalam keadaan beliau mempelajari Sahih Bukhari. Namun beliau selama hidupnya habis dengan ilmu filsafat, sehingga beliau sendiri kalau kita lihat dalam buku-bukunya masuk dalam berbagai macam keyakinan-keyakinan yang sangat menyimpang, seperti wahdatul wujudnya dan yang lainnya. Maka dari itulah akal Islam sudah menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan ilmu seperti ini karena tidak ada manfaatnya. Yang kebenaran itu hanyalah yang berasal dari wahyu Allah dan Rasul, yang berasal dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat manusia, akal manusia, hasil pemikiran manusia, setiap manusia terkadang berbeda-beda pendapatnya. Tidak bisa dijamin keautentikan dan kebenarannya sebatas ra'yu saja, karena manusia itu serba kurang. Sedangkan wahyu itu tidak mungkin salah. Naam. Baik, masih dari pesan singkat kita angkat kembali Ustaz mengenai hadis Isyrakul Ummah yang menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di dalam surga dan 72 di dalam neraka. Ada sebagian dari kelompok Islam yang menyatakan dhaif hadis ini, bahkan dibalik menjadi 72 di surga dan satu di neraka. Mohon penjelasan dari kebenaran klaim mereka atau kesalahan dari mereka ini. Tentu ini akibat dari tidak fahamnya dia tentang ilmu hadis dan tidak taunya dia bagaimana mempelajari atau tata cara mensahihkan suatu hadis. Ya, mereka mendoifkan dan mensahihkannya itu dengan hawa nafsu, bukan dengan tata cara yang telah para ulama hadis tetapkan dalam ilmu mustalah. La syak, orang yang mempelajari sedikit tentang jalan-jalan atau sanad-sanad hadis Iftarakul Ummah, bahwasanya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, pasti akan bisa meyakinkan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Sebab ia diriwayatkan oleh sahabat yang banyak dan imam yang banyak. Dari sahabat saja hampir 13 sahabat yang meriwayatkannya, di antaranya Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Abbas, demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang lainnya. Dan hampir lebih dari 11 imam mensahihkan hadis ini, tidak ada satupun yang mendhaifkannya. Jalan-jalannya begitu banyak, di antaranya dari jalan hadis Anas saja ada 7 jalan. Demikian pula dari dikuatkan oleh jalan-jalan yang lainnya, dalam jalan Muawiyah, dari hadis Muawiyah itu jelas sahih. Maka orang yang pernah mencium bau ilmu hadis dan wanginya ilmu hadis, dan telah mempelajari tentang sanad-sanad hadis ini, tidak syak dan tidak akan ragu lagi akan kesahihan hadis ini. Adapun hadis yang menyebutkan secara terbalik atau kebalikan 72 masuk surga dan 1 masuk neraka, jelas akan kepalsuannya. Dia diriwayatkan oleh rawi-rawi yang sangat dikategorikan oleh para ulama sebagai pemalsu hadis. Maka la syak, ini adalah merupakan pemutarbalikan dengan hawa nafsu. Maka yang seperti ini tidak perlu digubris. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Silakan, mohon diperkeras dari mana Bapak? Ini dari Yunus dari Tanjung Rio. Silakan Pak Yunus. Iya, ini mengenai tadi mengenai sholat jamaah untuk qiyamul lail ya. Iya. Ya, itu tidak dibolehkan untuk berjamaah ya. Itu bagaimana dengan sholat misalnya sholat tarawih? Apakah juga tidak boleh? Iya. Kalau tentu ya, penjelasan yang saya jelaskan kemarin itu Bapak tidak mendengarnya secara lengkap. Iya. Saya jelaskan waktu itu bahwa sholat malam tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berjamaah di masjid beramai-ramai kecuali di bulan Ramadan. Itu yang saya katakan. Ya, maka sholat tarawih disunahkan padanya berjamaah. Adapun selain di bulan Ramadan, maka tidak pernah kita ada nukilan kepada kita bahwa para sahabat, para tabi'in beramai-ramai mereka melaksanakan sholat malam sebagaimana mereka melaksanakan sholat tarawih. Kalaulah itu baik, tentu mereka lebih dahulu melaksanakannya. Lebih-lebih para sahabat itu sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai dalam salat tarawih saja mereka satu rakaat membaca ratusan ayat. Ya, saking kuatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di selain bulan Ramadan, ya, tidak ada nukilan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah pula imam yang empat yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka dan imam-imam setelahnya. Jadi disyariatkannya sholat tahajud secara beramai-ramai seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang ini. La syak, tidak ragu lagi, itu semua adalah diada-adakan oleh mereka itu. Ya, tidak ada nukilan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah pula imam yang empat yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka dan imam-imam setelahnya. Jadi disyariatkannya sholat tahajud secara beramai-ramai seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang ini. La syak, tidak ragu lagi, itu semua adalah diada-adakan oleh mereka itu. Naam. Baik, kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz mau bertanya. Ini kalau misalkan terjadi pada seorang wanita ada keluar flek seperti haid tapi terus tidak berlanjut, artinya pada saat mau sholat isya dia keluar flek, akhirnya dia tidak sholat isya, kemudian dia tidak sholat subuh, tapi setelah subuh itu berhenti lagi, akhirnya siangnya dia mandi. Boleh tanya Bu? Yes. Keluar fleknya itu di waktu haid atau di luar waktu haid? Kalau menurut perhitungan waktu haidnya tuh sudah lewat tapi belum haid gitu, jadi dia telat gitu Pak. Telat, jadi misalkan telat 5 hari Kemudian keluar flek itu. Seperti itu. Nah, dan warnanya juga seperti darah haid. Warnanya agak kehitam-hitaman, coklat kehitam-hitaman seperti itu. Nah, terus akhirnya saya salat zuhur dan asar, tapi pas sudah zuhur dan asar emang bebas, tidak ada flek lagi. Nah, kemarin itu pas mau maghrib keluar lagi gitu. Jadi saya jadi itu terlambat haidnya Bu. Terlambat haidnya. Ya begini aja, dari dihitung dari semenjak keluarnya flek itu. Iya. Sampai kepada hari yang biasa ibu haid, misalnya 7 hari, itu dianggap sebagai haid. Oh gitu. Nah. Oh ya, udah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali di line telepon 8236543 untuk Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz menanya. Silakan. Mengenai tawasul. Kalau berdasarkan ada hadis menyatakan dengan mengira orang yang meninggal jasad para nabi itu dimakan tanah. Iya. Dan kedua kali dalam Isra Mi'raj itu kan ada Nabi Musa telah menganjurkan kepada Nabi bahwa suruh apa mengurangin sholat wajibnya jadi 50 jadi 5. Apakah berdasarkan itu bisa dia untuk tawasul kepada Nabi sudah meninggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sudah kita bahas bahwa suatu dalil yang umum jangan dibawakan kepada suatu keadaan kecuali dengan dilihat bagaimana praktik daripada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lihat para sahabat setelah Rasulullah meninggal tidak pernah ada satupun yang datang ke kuburan Nabi dan bertawasul dengan Nabi. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Bahkan perbuatan Umar kepada Abbas menjadi saksi kepada kita bahwa mereka tidak pernah bertawasul kepada Rasulullah setelah mati. Ya, ketika Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan berkata, "Hai Abbas, dahulu ketika Rasulullah hidup, kami datang kepada Rasul untuk agar beliau berdoa diturunkan hujan. Adapun sekarang Rasulullah sudah wafat, maka kami datang kepada engkau agar engkau berdoa agar diturunkan hujan. Kalaulah tawasul kepada Rasul itu boleh, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya. Namun yang ada adalah kesepakatan para ulama ahlu sunnah semua dari zaman ke zaman, kecuali orang-orang sufi yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, ya, bahwasannya tawasul kepada Nabi setelah wafat itu adalah termasuk syirk dan itu termasuk syirkin akbar. Maka dari itu ikhwatul Islam la syak, tidak ragu lagi, ya, bahwa ya tawasul kepada Rasul setelah wafat beliau itu tidak dibenarkan. Adapun pendalilan dengan hadis tadi jelas sebuah pendalilan yang aneh. Ya. Adapun hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa para nabi ya hidup di dalam apa di kuburan mereka dan jasad mereka tidak dimakan, tidak menunjukkan bahwa mereka bisa mengijabah doa orang yang sudah mati. Orang yang hidup. Ya. Tidak menunjukkan bahwa mereka mendengar ya doanya orang yang hidup. Justru ayat Al-Quran ya, tegas meniadakan hal itu. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Ya, kalau Rasulullah ya mengatakan ayat ini meniadakan ya manfaat dan mudarat dari Rasulullah SAW untuk dirinya, bagaimana untuk orang lain? Dan itu ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana setelah mati? Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, maka la syak, tidak ragu lagi bahwa bertawasul kepada Nabi setelah meninggal adalah perbuatan syirik. Naam. Naam, kita angkat untuk yang berikutnya masih di line telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari jalan ini, Pak. Dari jalan Matraman. Ya, silakan. Saya mau tanya masalah talak bisa, Pak? Silakan. Begini. Kapan talak itu jatuh, Pak, untuk suami istri? Kalau dia kadang-kadang bicara suami istri itu, tapi misalnya yang sifatnya menyindir gitu ke masalah cerai, tapi dia tidak langsung ngomong cerai gitu. Hmm. Jadi suami istri itu ngomong seolah-olah kalau tidak suka ya sudah pulang ke rumah orang tua kamu gitu. Hmm. Kan? Nah, ini apakah itu sindiran-sindiran semacam itu sudah jatuh talak, Ustaz? Nah. Karena sampai sekarang saya punya kawan itu dia nggak mau berhubungan, jadi takut gitu, Ustaz. Kasihan sekali. Iya. Bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan talak secara panjang tentu dalam pelajaran fikih ya, tidak bisa kita bahas secara detail di waktu yang sempit ini. Iya. Hanya saya akan menanggapi perkataan tadi, pergi pulang-pulanglah kau ke orang tuamu. Ucapan ini sesuai dengan niat. Apabila niatnya talak, maka jatuh talak. Apabila tidak, maka tidak jatuh talak. Ada dua dalil yang menunjukkan pada hal ini. Yang pertama, dalil ketika Rasulullah SAW menikahi seorang sahabiat. Kemudian ketika Rasulullah duhul kepadanya, si wanita ini berkata, "A'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah dari engkau." Maka Rasulullah bersabda, "Ilhaqi bi ahliki." Ya, pulanglah engkau ke orang tuamu. Itu adalah lafaz talak yang menunjukkan bahwa si wanita ini ditalak oleh Rasulullah SAW. Ada lagi ya, ketika Ka'ab bin Malik ya dihajar oleh Rasulullah selama 50 hari itu. Kemudian diberitahu kepada Ka'ab bahwa dia disuruh untuk meninggalkan istrinya ya tanpa mencerai dan mentalaknya. Ka'ab berkata, "Ilhaqi bi ahliki. Pulanglah engkau ke orang tuamu." Ya, sebatas menyuruh pulang tanpa ada nilai niat talak. Maka di sini berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niat. Niatnya dia ketika berkata, "Pulang kamu ke orang tuamu," itu apa? Kalau niatnya adalah talak, jatuh talak satu. Ya, tapi kalau dia baru melakukan sekali itu, ya maka dia jatuh baru jatuh talak satu. Berarti talak satu itu masih boleh padanya rujuk. Maka rujuklah dia ya dengan cara berjima di malam itu, ya, sehingga waktu itu dia sudah rujuk dan kembali sah, kembali menjadi suami istri. Yang tidak diperbolehkan kita untuk berhubungan itu kalau sudah jatuh talak tiga. Ya, nanti kita akan bahas di dalam pelajaran fikih bahwa talak itu ada macam-macam. Ya, ada talak yang sunnah, ada yang talak yang bid'ah. Kapan talak itu jatuh, kapan talak tidak jatuh, itu insyaallah perinciannya ada pada pada permasalahan fikih. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya menanyakan ini. Kemarin Ustaz menyampaikan bahwa jika ada di suatu tempat ada ilmu dan ulama, maka kesesatan tidak akan berkembang biak. Dan masalah kristenisasi kemarin, bagaimana kamu kafir sedangkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadamu. Nah, masalahnya sekarang Ustaz, suatu daerah itu tidak terjangkau oleh ilmu dan ulama. Nah, apakah dalam dakwah dibolehkan adanya pemetaan dakwah, Ustaz? Itu aja. Maksudnya pemetaan dakwah apa, Bu? Kalau di sini misal di Jakarta banyak ustaz, terus dipindah-pindahkan ke daerah, dipetakan gitu. Dipetakan gitu, jadi merata gitu loh ustaz. Apakah dibenarkan adanya pemetaan dakwah? Masalah dalam firqoh dulu saya belajar adanya pemetaan dakwah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya, pengiriman dakwah para da'i itu telah sudah dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Ya, Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal. Rasulullah ya mengirim ya sahabat-sahabat lain yang mereka itu kuat keilmuannya. Mus'ab bin Umair sebagai dai yang pertama. Maka kalau kita kirimkan ya fulan bin fulan, dia sebagai dai yang kuat, akan tetapi disyaratkan di situ ya, yang dikirim untuk menjadi dai itu adalah bukan sembarang orang, tetapi dia orang-orang yang betul-betul kuat keilmuannya. Ya, kemudian dia pergi ya ke daerah-daerah seperti untuk berdakwah kepada Allah, tidak mengapa, untuk mengajarkan mereka tentang kebaikan dan agama ini yang hak. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat terakhir tadi ya, dari Ummu Ihsan di Padang. Ustaz, ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang, kemudian disambut dengan salawat Nabi dengan dilakukan atau sambil bernyanyi. Kemudian Nabi diam saja. Apakah riwayat tersebut benar dan bisa menjadi pembolehan terhadap salawat dengan dinyanyikan demikian? Yang saya ketahui bukan salawat, tapi itu nyanyian kegembiraan atas pulangnya Rasulullah dan selamatnya Rasulullah SAW. Ya. Ini harus, yang saya ketahui, yang pernah saya baca dari riwayat itu bukan menyanyikan salawat, akan tetapi ya syair-syair yang menunjukkan kepada rasa senang mereka dengan pulangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kajian kita untuk pagi hari ini dari pembahasan kitab ilmu usulul bidah yang insyaallah bisa kita simak kembali pada pekan depan hari Jumat, sebuah karya ilmiah Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Dan terima kasih atas kebersamaan dan pertanyaan yang telah anda kirimkan, dan mohon maaf bagi anda yang tidak bisa kami ajukan pertanyaannya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kembali melanjutkan acara kita dengan menyimak tilawah Al-Qur'anul Karim. Dan pada pagi hari ini kami pun akan kembali menghubungi Ustaz Arman bin Andriyalsi dengan melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah pada pukul 7.15 menit waktu Indonesia Barat malam pagi hari ini. Kita jeda dengan beberapa jeda, setelah itu ada informasi kajian yang bisa untuk menggunakan untuk kesempatan akhir pekan ini.